السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات كوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, melanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid karya daripada Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang mana hari ini kita masuk ke bab yang ke-6, bab tentang penjelasan tauhid dan syahadat la ilaha illallah, tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, tentang penjelasan makna daripada tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Kalimat tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah dua kata yang sinonim. Tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah dua kata yang sinonim. Tauhid adalah la ilaha illallah, kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ini adalah bentuk penegasan bahwa tauhid yang akan dibahas di sini adalah tentang makna asyhadu an la ilaha illallah. Dan kalau kita ingat hadis Mu'ad bin Jabal yang sebelumnya pernah kita baca di bab sebelumnya, bab tentang berdakwah atau mengajak manusia kembali kepada kalimat la ilaha illallah, ada sebuah hadis terkait dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman berdakwah kepada Yaman. berdakwah ke negeri Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'ad, bahwa di antara hal yang penting disampaikan yang pertama kali adalah falatakun awwalama tad'uuhum ilai syahadata illa ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Dalam riwayat lain disebutkan falatakun awwalama tad'uuhum ilai an wahidallaha azza wa jalla. Hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah tauhid, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dua riwayat ini dapat kita ketahui bahwa tauhid adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kalau kita ingin mengetahui makna dan hakikat daripada tauhid, maka pahami makna dan hakikat daripada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Dengan mengetahui makna kalimat asyhadu an la ilaha illallah, maka kita dapat mengetahui hakikat daripada tauhid. Maka judulnya di sini, judul yang dibuat penulis Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi, beliau mengatakan tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Tafsir, penjelasan daripada makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Maka dari sini tauhid adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah, dan kalimat asyhadu an la ilaha illallah adalah tauhid. Dua kalimat ini, dua kalimat yang sinonim, mempunyai makna yang sama. Maka sekali lagi, siapa saja yang ingin mengetahui makna tauhid, maka pahami makna asyhadu an la ilaha illallah. Di sini Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengatakan, adapun di dalam bab ini akan diterangkan dan dijelaskan lebih dalam tentang makna daripada kalimat tersebut. Jadi bab di sini adalah bab yang menjadi penjelas daripada bab-bab sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan bab-bab sebelumnya, mulai dari penjelasan tentang definisi tauhid baik secara bahasa dan istilah, kemudian pembagian tauhid menjadi tiga, kemudian setelah itu ada pembahasan tentang takut kepada syirikan, dan sebelumnya ada bab tentang keutamaan tauhid. Kemudian terakhir bab tentang mengajak atau berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Maka tentu jiwa kita semakin ingin mengetahui. Jiwa kita semakin mendorong kita untuk mengetahui lebih lanjut apa itu tauhid yang kita dakwahkan. Apa itu tauhid yang mempunyai keutamaan-keutamaan yang pernah kita pelajari sebelumnya. Dan di bab ini, ayat-ayat yang akan dibawakan pada bab ini di dalamnya terdapat tambahan keterangan, khususnya tentang makna dan kandungan daripada kalimat tauhid. Di dalam ayat-ayat yang akan kita bahas di bab ini terdapat bantahan atas orang-orang yang bergantung kepada para nabi dan orang-orang soleh dengan berdoa dan meminta kepada mereka. Karena sebab turunnya sebagian ayat-ayat di bab ini berkaitan dengan orang-orang yang menyembah para nabi atau menyembah orang-orang soleh. Di ayat-ayat yang akan kita baca setelah ini, ma'asyiral ikhwah, adalah ayat-ayat yang membantah, memberikan bantahan dan menjelaskan batilnya penyembahan orang-orang yang melakukan kesyirikan, hatta kepada para nabi dan orang-orang soleh. Untuk lebih memperjelas, kita masuk ke ayat yang pertama. Penulis di bab ini menyebutkan 3-4 ayat. Kemudian beliau menyebutkan satu hadis. Ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-57. Ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adabah. Inna adaba rabbika kana mahdhura. Ulaik, mereka-mereka, alladzina yad'un, yang menyembah atau menyeru, menyembah atau menyeru selain daripada Allah, yang disembah itu yabtaguna ila rabbihimul wasilah, yang disembah mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adabah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adabah, dan takut akan adabnya. Inna adaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya adab Rabbmu, adab Tuhanmu adalah sesuatu yang mahdhura, sesuatu yang harus ditakuti. Ayat ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Dan disebutkan dalam tafsir bahwa yang disembah dalam ayat ini, sebagaimana penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa yang disembah di sini adalah sekelompok jin. Ayat ini menjelaskan tentang kelakuan sebagian orang-orang musyrik yang menyembah jin, menyembah sekelompok jin. Jin-jin tersebut, sekelompok jin tersebut yang mereka sembah, mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam. Yang menyembahnya masih terus menyembah jin-jin tersebut, padahal jin-jin tersebut sudah masuk Islam. Mereka sendiri yang disembah, jin-jin yang disembah itu sebenarnya mereka juga berupaya untuk mencari wasilah agar dapat mendekatkan diri kepada Allah. Mereka, jin-jin yang disembah itu, mereka juga mengharapkan rahmat dari Allah dan takut kepada azab Allah. Jadi ayat ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan sekelompok manusia yang menyembah para jin. Para jin itu masuk ke dalam Islam, tapi mereka masih tetap disembah. Padahal mereka tidak ridho disembah. Mereka tidak suka disembah, karena mereka sudah masuk ke dalam Islam. Mereka sendiri yang disembah, jin-jin yang disembah itu, mereka sendiri disebutkan dalam ayat ini punya sifat yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu. Yang pertama, sifat jin-jin yang disembah ini, yang sudah masuk Islam ini, mereka sendiri mencari wasilah bagaimana bisa dekat dengan Allah. Ini sifat mereka yang pertama. Sifat mereka yang kedua adalah wayarjuna rahmatah. Mereka sendiri mengharapkan rahmat dari Allah. Yang ketiga, wayakhafuna adabah. Mereka juga takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak berhak disembah. Kalau ayat ini terkait dengan jin, walaupun sebab turunnya terkait dengan jin-jin yang disembah oleh sebagian manusia, tapi ini sebenarnya ayat ini umum untuk semua yang disembah selain daripada Allah. Karena al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Dalam ilmu tafsir dikenal sebuah kaidah bahwa hukum itu bukan berdasarkan sebab nuzulnya saja, tapi keumuman lafaz. Keumuman lafaz. Ayat ini walaupun sebab turunnya khusus tentang jin-jin yang disembah, tapi ini berlaku untuk semua yang disembah selain daripada Allah, walaupun bukan jin. Misalnya para nabi, misalnya para nabi dan orang-orang soleh terkadang disembah oleh orang. Dan nanti akan dijelaskan setelah ini ayat yang terkait dengan penyembahan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap orang-orang soleh dari kalangan mereka. Nanti akan dibahas apa hakikat penyembahan terhadap orang soleh, kenapa orang soleh bisa disembah. Nanti akan kita jelaskan nanti di ayat yang ketiga. Ayat ini walaupun khusus sekali lagi terkait dengan jin-jin yang disembah oleh sebagian manusia, tapi dia umum untuk semua yang disembah selain daripada Allah. Yang disembah saja mereka mengharapkan wasilah untuk dekat kepada Allah. Mereka berupaya beribadah kepada Allah sehingga ibadah ini menjadi sebab mereka dekat dengan Allah. Mereka juga takut kepada azab Allah dan mengharapkan rahmat dari Allah. Maka ayat ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, penjelasan tentang bantahan dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Jadi yang disembah tidak berhak disembah, karena yang disembah itu juga menyembah Allah, juga berupaya untuk dekat dengan Allah. Mereka takut kepada azab Allah dan mengharapkan rahmat dari Allah, maka mereka tidak pantas disembah. Maka di sini Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengatakan pembicaraan dalam ayat ini mengarah kepada setiap orang yang beribadah kepada sesembahan selain daripada Allah. Umum. Ayat ini walaupun sekali lagi sebab nuzulnya, sebab turunnya terkait dengan jin-jin yang disembah padahal mereka sudah masuk Islam, tapi ayat ini umum untuk segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Sedangkan sesembahan tersebut justru mencari jalan untuk dekat kepada Allah, mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Maka ayat tersebut di atas, ayat ini mencakup tiap orang yang berdoa meminta-minta baik kepada jin maupun selain daripada jin, hatta orang soleh, hatta para nabi. Masuk ke dalam ayat ini semua yang disembah selain daripada Allah, apakah itu bentuknya jin atau orang soleh yang sudah mati atau para nabi yang sudah mati. Maka siapa saja yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka sebenarnya menyembah orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Sedikit pun mereka tidak punya kuasa. Sedikit pun mereka tidak bisa memberikan mudarat, sedikit pun mereka tidak bisa memberikan manfaat, karena mereka juga beribadah kepada Allah, karena mereka juga bergantung kepada Allah. Jadi bagaimana Anda menyembah kepada makhluk yang juga sebenarnya makhluk ini butuh kepada Allah? Semua makhluk berharap dekat dengan Allah. Semua makhluk takut kepada azab Allah. Semua makhluk mengharapkan rahmat dari Allah. Maka makhluk tidak disembah, tidak berhak disembah, karena mereka pun mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan dari ayat ini juga kita katakan bahwa ibadah itu di dalamnya ada dua hal yang harus kita penuhi. Seseorang yang beribadah kepada Allah, dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa beribadah kepada Allah itu dengan dua cara. Kenapa kita menyembah Allah? Pertama, karena kita mengharapkan rahmat Allah, dan yang kedua karena kita takut kepada azab Allah. Sehingga dalam ibadah itu harus di dalamnya dua hal ini. Takut, dan di sisi lain ada harap. ada al-khauf, rasa takut, dan yang kedua ada ar-raja, berharap kepada Allah. Lihat di sini bagaimana sifat orang-orang yang menyembah kepada Allah, wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Dua hal yang disebutkan di sini. Mengharapkan rahmat dari Allah, ar-raja, berharap. Yang kedua, al-khauf, rasa takut. Dan kalau kita lihat ayat lain, juga para nabi dan para rasul dipuji oleh Allah karena mereka beribadah kepada Allah dengan cara ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah ayat tentang ibadahnya para nabi dan para rasul. Mereka beribadah kepada Allah dengan rasa al-khauf dan rasa ar-raja. Ada rasa harap dan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah ayat ibadahnya para nabi dan para rasul demikian. Digabungkan dua hal ini. Di satu sisi ada rasa takut kepada Allah, di sisi lain ada rasa harap. Dan ini bisa terkumpul dalam hati setiap manusia. Dua hal ini bisa terkumpul dalam hati manusia. Bukan sesuatu yang bertolak belakang. Bisa terkumpul dalam hati manusia. Sebagai contoh nyata, bisa terkumpulnya dua rasa ini. Misalnya ada seorang laki-laki baru saja melamar garis pujaannya. Misalnya ada seorang laki-laki baru saja melamar gadis pujaannya. Keluarga gadis ini mengatakan, tunggu 3 hari lagi kami akan putuskan. Tunggu 3 hari lagi kami akan putuskan. Bagaimana kira-kira perasaan laki-laki ini? Apa yang dirasakan selama 3 hari ini? Di satu sisi ada rasa harap, berharap lamarannya diterima. Tapi di sisi lain apa? Ada rasa apa? Rasa takut, rasa cemas, lamarannya tidak diterima. Harap-harap cemas, kata orang bilang. Harap-harap cemas. Berarti menunjukkan bahwa rasa harap dan rasa takut bisa terkumpul dua hal dalam hati manusia. Dan begitulah kita beribadah kepada Allah. Begitulah kita beribadah kepada Allah. Ada rasa harap, apa yang kita harapkan? Masuk surga, iya tidak? Apa yang kita inginkan? Masuk surga. Apa yang kita takutkan? Takut masuk neraka. Maka kalau ada orang beribadah kepada Allah karena mengharapkan surga dan takut kepada neraka, ini tauhid. Ini tauhid. Tidak seperti perkataan penyair, sebagian penyair mengatakan bahwa saya tidak berharap masuk surga, tapi tidak kuat juga masuk neraka, katanya. Ada syair yang masyhur di kalangan masyarakat bahwa kita beribadah ini bukan karena mengharapkan surga dan bukan juga takut kepada neraka. Kalau begitu apa yang Anda sembah? Apa yang Anda harapkan kalau begitu? Kalau begitu dia beribadah kepada Allah tanpa ada harapan dan tanpa ada rasa takut. Sedangkan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beribadah kepada Allah karena dua sifat ini. Lihat surat Al-Isra ini. Wa yarjuna rahmata wa yakhafuna adzabah, surat Al-Isra ayat 57 yang barusan kita baca. Dua sifat ini. Yarjuna rahmata, mengharapkan rahmat dari Allah, dan di sisi lain wa yakhafuna adzabah, takut terhadap azab Allah. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya amalan yang dapat memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Dan hadis ini disebutkan dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya sebuah amalan yang dapat memasukkan saya ke surga dan dapat menjauhkan saya dari api neraka." Maka Rasulullah menjawabnya, menyebutkan amalan tersebut. Rasulullah SAW tidak mencela dia. Kalau seandainya beribadah kepada Allah karena berharap kepada surga dan takut kepada neraka ini salah, pasti Nabi akan menegurnya. Kalau harapan masuk surga dan takut kepada neraka ini salah, pasti Nabi SAW akan menegurnya. Tapi tidak, Nabi SAW justru mengajarkan kepadanya amalan tersebut yang dia minta, yang dapat memasukkan dia ke dalam surga dan menjauhkan dia dari api neraka. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat berikutnya, ayat yang kedua yang disebutkan penulis dalam kitab Tauhid ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 26 sampai 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, "Innani bara'um mimma ta'budun," sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu, yang kalian sembah. "Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin," kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan aku, "fa innahu sayahdin," karena sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Ayat ini, ma'asyiral ikhwah, mengabarkan kepada kita tentang salah satu keteladanan yang kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, hanya dua nabi saja yang disebutkan sebagai uswatun hasanah. Secara khusus, ada dua nabi yang disebutkan sebagai uswatun hasanah. Nabi Ibrahim, dan yang kedua siapa? Nabi Muhammad SAW. Khusus yang Allah sebut sebagai uswatun hasanah, dua nabi dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Ibrahim, kita semua tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi setelahnya. Dan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim AS punya dua anak. Yang pertama Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihi wassalam. Dari jalur Nabi Ishak, nabi-nabi keturunan dari Bani Israel. Seluruh nabi dari Bani Israel ini dari jalur Nabi Ishak. Adapun dari jalur Nabi Ismail, satu-satunya nabi dari jalur Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau antum perhatikan, orang Arab dengan orang Yahudi itu sebenarnya sepupuan. Bapaknya beda, tapi kakeknya sama. Orang Yahudi, kakeknya, bapaknya Nabi Ishak. Orang-orang Arab itu, bapaknya Nabi Ismail. Tapi kakeknya sama. Siapa kakeknya? Nabi Ibrahim AS. Dan orang-orang Yahudi berbangga-bangga karena nabi-nabi itu turun dari kalangan Bani Israel. Dan mereka berharap waktu itu nabi yang terakhir dari Bani Israel juga. Tapi apa yang terjadi? Ternyata nabi yang dan rasul yang terakhir dari kalangan bangsa Arab. Maka mereka dengki kepada Nabi Muhammad ini. Bukan karena mereka tidak percaya. Mereka percaya. Tapi karena kedengkian mereka kepada orang Arab yang Allah berikan nikmat berupa diturunkannya nabi dan rasul yang terakhir dari kalangan bangsa Arab ini, mereka tidak mau mengimani Nabi Muhammad karena kedengkian, hasad. Kedengkian itu bisa membuat orang tidak mau beriman sebagaimana yang dilakukan Bani Israel. Nabi Muhammad SAW sering mengingatkan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani kepada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW sering kalau berdebat dengan orang-orang Yahudi dan berdebat dengan orang-orang Nasrani, biasa mengajak mereka kembali kepada asal muasal kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari sama-sama kita kembali ke kalimat yang sama. Kalimat yang mana? Kalimat yang dulu dikatakan Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran ada ayat yang mengajak Nabi Muhammad SAW mengajak orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani untuk kembali ke kalimat yang sama. Kalimat yang mana? Kalimat dulu yang dikatakan kakek mereka. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Lihat surat Az-Zukhruf ini. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumih. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, kenapa disebut secara khusus bapaknya? Kenapa demikian? Karena bapaknya Nabi Ibrahim, dialah pembuat berhala. Dialah pembuat berhala. Dan namanya disebutkan dalam Al-Quran, Azar. Allah sebutkan dalam Al-Quran nama bapaknya Nabi Ibrahim, Azar. Dialah pembuat patung. Maka disebutkan secara khusus dia mengatakan kalimat ini kepada bapaknya dan kepada kaumnya seluruhnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun. Saya berlepas diri. Saya tidak mau ikut-ikutan. Saya berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Lihat, dikatakan kepada bapaknya dan kaumnya. Jadi kepada kaumnya sendiri dia mengatakan, mohon maaf, saya tidak ikut-ikutan. Mohon maaf, saya tidak mau menyembah apa yang kalian sembah. Walaupun itu yang disembah bapaknya maupun yang disembah kaumnya. Maka dalam sejarah kita tahu bahwa Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Menunjukkan kepada mereka kalau berhala-berhala itu berhak disembah. Kalau berhala-berhala itu berhak disembah, pasti akan melindungi dirinya dari dihancurkan. Nabi Ibrahim AS ingin mengajarkan kepada kaumnya bahwa patung-patung ini tidak berhak disembah. Karena mereka tidak punya kekuatan apapun untuk memberikan mudarat atau memberikan maslahat. Bahkan mereka sendiri tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dari dihancurkan. Masyhur sejarah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Dan perkataannya yang masyhur ini, innani bara'um mimma ta'budun, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Saya tidak ikut-ikutan. Saya tidak mau masuk ke dalam golongan kalian, walaupun itu bapaknya ataupun kaumnya. Dan ini berat, ini berat. Ini berat. Yani membuat permusuhan antara dia dengan bapaknya dan kaumnya. Ini luar biasa beratnya ini, Pak. Tapi kalau sudah al-haq dan al-batil, mana yang kita pilih al-haq? Walaupun yang batil itu dipegang oleh bapak kita atau kaum kita. Ini hal yang berat, Pak. Berlepas diri daripada apa yang dilakukan bapak kita dan dilakukan oleh kaum kita, ini berat. Tapi kalau sudah bicara al-haq dan al-batil, pilih al-haq. Walaupun al-batil itu ada bapak kita di situ. Ada saudara kita di situ, ada kerabat kita di situ. Kalau sudah masalah al-haq dan al-batil, tidak ada kekerabatan lagi di sini. Yang ada adalah kita mengambil al-haq. Walaupun yang hak ini menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang tua kita dan menyelisihi apa yang dilakukan kaum kita. Dan ini berat, bukan ringan. Jadi kita memutuskan hubungan dari apa yang mereka lakukan itu. Dan ini perkataan yang diabadikan dalam Al-Quran, yang Nabi Muhammad SAW mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk kembali kepada kalimat ini. Bahwa Nabi Ibrahim AS memilih tauhid dan menyingkirkan kesyirikan dalam dirinya. Walaupun kesyirikan itu dilakukan oleh ayahnya dan kaumnya, tetap kita tinggalkan. Maka lihat di sini ada kalimat menafikan. Yani saya tidak mau ikut. Saya tidak mau mengikuti kebatilan. Saya tidak mau mendukung kesyirikan. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim AS menetapkan siapa yang berhak disembah. Illal ladzi fatarani, kecuali hanya kepada Allah yang menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya Allah pasti akan memberikan kepadaku petunjuk. Kalau kita perhatikan kalimat ini yang diucapkan Nabi Ibrahim AS, maka kita akan temukan kalimat ini adalah inti dari kalimat La ilaha illallah. Kalimat yang diucapkan Nabi Ibrahim ini, ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalimat ini adalah kalimat yang sama dengan kalimat la ilaha illallah. Pernah kita bahas sebelumnya bahwa kalimat la ilaha illallah, kalimat ini punya dua rukun. Kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, punya dua rukun. Rukun yang pertama adalah menafikan, kita menafikan. Dan ini diambil dari kalimat la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Di dua kata yang pertama ini kita menafikan seluruhnya. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah. Kalau kita berhenti di kalimat ini saja, kita jadi apa? Jadi apa kita? Ateis. Tidak percaya Tuhan. Maka harus dilengkapi dengan dua kata yang berikutnya. Illallah. Kalimat illallah itu menetapkan bahwa dari semua yang disembah manusia, dari semua yang disembah manusia sekarang ini, hanya satu yang berhak disembah. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di kalimat la ilaha illallah ada menafikan, di satu sisi kita menafikan, di satu sisi kita menetapkan. Ada an-nafyu, ada al-ithbat, bahasa Arabnya. An-nafyu itu menafikan, yang kedua al-ithbat, menetapkan. Jadi kita menafikan semua sesembahan-sesembahan yang disembah manusia, tapi kita hanya menetapkan satu saja yang berhak disembah. Siapa itu? Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Jalali wal Ikram. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sembah. Yang lainnya yang disembah oleh manusia batil. Harus kita yakini itu. Jadi muslim itu di sini harus ada dua hal. Muslim itu, setiap muslim harus ada dua hal dalam hatinya. Yang pertama, dia yakini semua sesembahan-sesembahan yang disembah batil, tidak berhak disembah. Yang kedua, kita meyakini yang satu-satunya berhak disembah hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita meyakini yang disembah orang-orang Nasrani batil. Harus itu, harus ada akidah begitu. Yang disembah orang-orang Hindu, Buddha, batil. Kita tidak basa-basi di sini. Yang disembah orang Konghucu, batil. Yang disembah orang-orang Sing, batil. Siapa saja yang menyembah selain daripada Allah, kita katakan batil. Hanya satu yang hak, hanya satu yang berhak disembah, Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini inti perkataan Nabi Ibrahim tadi barusan dalam surat, apa tadi? Surat apa ini? Az-Zukhruf. Inti daripada perkataan Nabi Ibrahim dua ini. Nabi Ibrahim menafikan dari kalimat innani bara'um mimma ta'budun, saya menolak apa yang kalian sembah. Ini penafian. Ini penafian. Ini kalimat la ilaha. Kalimat illallahnya yang mana? Kalimat illalladhi fatarani, kecuali hanya kepada Allah saja yang menciptakan aku. Sehingga kalimat la ilaha illallah ini, ma'asyiral ikhwa, adalah dulu yang diajarkan para Nabi Ibrahim alaihissalam kepada umatnya. Inilah yang dibawa para nabi dan para rasul sepanjang masa, sepanjang zaman. Kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Maka kalau ditanya, Islam ini sudah ada sejak kapan? Ada penulis, karena ketidakpahamannya tentang Islam, dia menulis di salah satu surat kabar bahwa Islam itu yang pertama kali mengajarkannya Nabi Muhammad SAW. Betul? Tidak. Kalimat la ilaha illallah yang dibawa Nabi Muhammad adalah apa yang dibawa nabi-nabi sebelumnya, seluruhnya. Inilah yang dibawa Nabi Adam alaihissalam. Inilah yang dibawa Nabi Nuh. Inilah yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama. Semua sama. Semua membawa kalimat ini dan mengajak manusia kembali ke kalimat ini. La ilaha illallah. Sehingga sejak kapan Islam itu ada? Sejak manusia pertama kali menginjak bumi ini. Sudah ada sejak dahulu. Hanya saja orang menyimpang. Sepanjang masa ada penyimpangan-penyimpangan. Ada penyembahan terhadap berhala-berhala. Setiap nabi dan setiap rasul yang diutus mengajak mereka kembali ke jalur yang pertama. Mereka keluar dari jalur ini. Para nabi dan para rasul itu mengajak mereka masuk kembali ke jalur yang awal. Jalur yang dulu dibawa Nabi Muhammad Dan dulu di bawah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sepanjang masa. Dan ini yang dibawa Nabi Musa, Nabi Isa. Maka Nabi Isa tidak pernah mengajak orang menyembah dirinya, tidak pernah. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajak manusia menyembah dirinya, tidak. Bahkan mengajak manusia menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maka ketika berdebat dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan mereka dengan kakek mereka, Nabi Ibrahim Alaihissalam. Ingat, Nabi Ibrahim dulu mengajak kita semua kepada kalimat ini. Kalimat La ilaha illallah. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah, kaitannya ayat ini dengan judul dalam bab. Judul bab kita apa tadi barusan? Judul babnya apa? Tentang penjelasan makna daripada tauhid dan penjelasan asyhadu an la ilaha illallah. Bahwasanya tauhid dan kalimat asyhadu an la ilaha illallah tidak akan sempurna kecuali dengan dipenuhi dua hal ini. Dua hal ini harus ada di sini. Dalam hati setiap orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah harus ada dua hal ini. Apa tadi yang pertama? Penafian. Kita menafikan sesembahan-sesembahan yang disembah selain daripada Allah. Kemudian kita menetapkan bahwa hanya satu yang berhak disembah. Maka setiap muslim itu harus punya dua ini dalam hatinya. Dia meyakini seyakin-yakinnya bahwa yang disembah manusia sekarang ini selain daripada Allah batil semua. Harus itu. Harus itu. Dan di sisi lain dia menetapkan hanya satu yang berhak disembah. Siapa itu? Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita harus punya keyakinan bahwa yang disembah orang Nasrani batil. Harus punya itu, harus punya di sini. Mohon maaf, batil yang Anda sembah. Anda menyembah sesembahan yang salah. Dan itu wajib ada di sini, di hati kita. Bahkan yang menyembah jin juga kita katakan batil. Dan sampai sekarang masih ada penyembah-penyembah setan, iya tidak? Sekte-sekte penyembah setan ini masih ada sampai sekarang. Mereka meyakininya bahwa itu hak. Lihat, mereka yang menyembah setan, mengapa mereka menyembah setan? Karena mereka meyakininya hak. Lihat, kalau kita tidak, muslim mengatakan itu batil. Yang hak cuma satu yang berhak disembah, hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hati-hati dengan konsekuensi kalimat orang yang mengatakan bahwa semua agama sama. Ini bahasa yang berbahaya. Kalau ada muslim mengatakan semua agama sama, ini berbahaya kalimat ini. Jadi Islam sama dengan para penyembah setan? Islam sama dengan penyembah orang-orang menyembah Nabi Isa sama? Islam mengajak manusia kembali kepada Allah, menyembah Allah saja. Mereka menyembah siapa? Ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah Uzair, seperti orang-orang Yahudi menyembah Uzair. Salah satu orang soleh di kalangan mereka. Yang satu menyembah patung, yang satu menyembah setan. Sama? Sama orang yang itu dengan orang yang menyembah Allah? Tentu tidak sama. Maka kalimat semua agama sama ini kalimat berbahaya. Dan ini menyimpang dari akidah as-sahihah, akidah yang benar. Kita berhak untuk mengatakan bahwa yang kita sembah al-haq, yang disembah orang lain batil. Hatta orang Nasrani, mengapa mereka masih jadi orang Nasrani? Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa ini hak, kan begitu. Jadi kalau dikatakan semua agama sama, berbahaya ini. Berarti sama tauhid dengan kesyirikan. Sama berarti orang yang menyembah Allah dengan menyembah jin, menyembah setan. Sama, tidak sama selamanya. Ya, Islam mengajarkan toleransi. Ya, Islam mengajarkan kita untuk toleransi kepada agama lain. Tapi jangan dicampur dengan akidah. Dalam hal muamalah kita boleh berbuat baik kepada mereka, boleh. Kalau mereka tetangga kita, ya kita berbuat baik kepada mereka. Tapi dalam hal akidah, mohon jangan dicampur. Dalam hal akidah, semboyan kita adalah, dalam hal akidah, apa semboyan kita? Lakum dinukum waliyadin. Bagi agama, bagi kamu agama kamu, bagi saya agama saya. Karena itulah fatwa MUI sejak tahun 80-an, tahun 70-an. Fatwa MUI sejak dahulu kala mengharamkan seorang muslim mengucapkan selamat natal. Sejak tahun 80-an ada fatwa ini. Tapi fatwa ini hilang lama-kelamaan. Karena kalau Anda mengatakan selamat Natal kepada mereka, Anda berarti mengikrarkan adanya hari itu. Sedangkan apa? Apa keyakinan mereka tentang hari itu? Ini hari apa bagi mereka? Hari apa bagi mereka hari Natal itu? Hari kelahiran Tuhan mereka. Iya tidak? Tuhan mereka. Berarti kita mengikrarkan adanya Tuhan mereka. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Tidak boleh seorang muslim punya keyakinan bahwa mereka hak. Tidak boleh. Tapi tetap kita boleh berbuat baik. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka dalam hal muamalah, dalam hal hidup bertetangga, dalam hidup berbangsa. Tidak dilarang kita berbuat baik. Tapi dalam hal agama, lakum dinukum waliyadin. Anda tidak bisa memaksakan saya, dan saya pun tidak bisa memaksakan Anda untuk meyakini hari raya saya. Maka inilah mengapa kalimat-kalimat pengucapan hari raya kepada mereka ini tidak diperbolehkan oleh ulama kita, karena ini punya konsekuensi akidah yang merusak. Karena itu bertentangan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Dan betapa banyak orang-orang Islam tidak mengetahui hakikat kalimat asyhadu an la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Karena mereka banyak yang jauh dari agama, jauh dari majlis-majlis ilmu. Sehingga mereka tidak tahu hakikat kalimat asyhadu an la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Bahkan mereka terkadang mengamalkan amalan yang bertentangan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Maka dari sini penting untuk mempelajari tauhid, mempelajari akidah, mempelajari makna kalimat asyhadu an la ilaha illallah kita ucapkan ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya, ayat ketiga yang disebutkan penulis adalah surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang apa yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani berupa penyembahan terhadap para ulama mereka, orang-orang soleh di kalangan mereka. Jadi dulu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani menyembah para ulama mereka dan menyembah orang-orang soleh di kalangan mereka. Bagaimana Allah gambarkan penyembahan mereka? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan mereka, yakni mereka di sini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan orang-orang alim, yakni orang-orang yang paham tentang Taurat dan Injil. Zakalah. Mereka menjadikan orang-orang alim dari mereka, para pendeta-pendeta mereka, waruhbanahum dan rahib-rahib mereka. Rahib-rahib itu ahli ibadah di kalangan mereka. Jadi disebutkan dua kelompok manusia yang mereka sembah selain daripada Allah. Pertama, para rahib-rahib mereka, para ahli ibadah mereka, dan ahbar, ahli-ahli ilmu di kalangan mereka. Kemudian yang ketiga yang disebutkan yang juga mereka sembah, wal masih ibn Maryam, dan mereka juga menyembah Nabi Isa al-Masih ibn Maryam, anak daripada Bunda Maryam. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kesyirikan mereka. Apa saja kesyirikan mereka? Pertama, selain menyembah Nabi Isa, mereka juga menyembah ahli-ahli ilmu di kalangan mereka. Yang kedua, menyembah ahli-ahli ibadah mereka. Yang ketiga, mereka juga menyembah Nabi Isa alaihissalam. Wama umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang Maha Esa saja. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang Maha Esa. Lihat, jadi para nabi-nabi mereka mengajarkan kepada mereka menyembah Allah saja. Tapi tiba-tiba mereka menyembah Nabi Isa, menyembah orang-orang alim di kalangan mereka, menyembah ahli-ahli ibadah mereka. La ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Dia, hanya Allah saja. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah disebutkan dalam riwayat Adi bin Abi Hatim. Ada sebuah riwayat dari Adi bin Abi Hatim sebagaimana yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Adi bin Hatim waktu itu dia masih beragama Nasrani waktu itu. Adi bin Abi Hatim, dia mengatakan kepada kita tentang peristiwa yang pernah terjadi ketika dia bertemu dengan Rasulullah. Kata Adi bin Hatim radhiyallahu an, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di leherku ada salib dari emas. Waktu itu Adi bin Hatim masih Nasrani. Bertemu dengan Nabi, di lehernya ada kalung, gambarnya apa? Salib dari emas, sebagaimana yang dilakukan orang Nasrani sekarang ini. Salib dari emas. Kemudian beliau bersabda, "Ya Adi, itrah anka hadzal wathan." Wahai Adi, buanglah berhala ini dari lehermu. Buanglah berhala ini dari lehermu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Adi. Lalu beliau membaca sebuah ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat kepada Adi bin Hatim, ayat ini. Surat apa tadi barusan? At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka, orang-orang Yahudi itu, menjadikan rahib-rahib mereka dan menjadikan orang-orang alim mereka tandingan daripada Allah. Dan mereka juga menyembah Nabi Isa alaihissalam. Karena salib ini, apa yang mereka yakini salib ini? Lambang apa? Tempat di mana Tuhan mereka disalib, dibunuh. Maka Adi bin Hatim mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kami tidak menyembah rahib-rahib kami. Kami tidak menyembah pendeta-pendeta kami, tidak. Kami tidak sujud kepada mereka, kami tidak rukuk kepada mereka. Kok dikatakan kami ini menyembah pendeta-pendeta dan ahli-ahli ibadah di kalangan kami? Tidak, kami tidak sujud, tidak rukuk kepada mereka, tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab protesnya Adi bin Hatim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Amma innahum lam yakunu ya'budunahum." Ya. Mereka, kalian tidak rukuk, tidak sujud kepada para pendeta dan para ahli ibadah, tidak. Kalian tidak sujud dan rukuk kepada mereka. Tapi walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluh wa idza harramu alaihim syai'an harramuh. Tapi para pendeta dan ahli-ahli ibadah mereka itu, kalau mereka menghalalkan sesuatu, kalian ikuti. Dan kalau mereka mengharamkan sesuatu, kalian ikuti juga. Padahal Allah mengharamkannya dan Allah menghalalkannya. Jadi biasa di kalangan mereka, Pak, merubah-rubah Taurat dan Injil, hukum-hukum Taurat dan Injil. Padahal Taurat dan Injil mengatakan haram, mereka halalkan. Dan kita patut berbangga adanya seseorang yang alim dalam hal Injil. Siapa, Pak? Di dunia internasional yang sampai sekarang tidak ada tandingannya. Orang India namanya Dr. Profesor Dr. Zakir Naik. Dia membuka wawasan kepada kita bahwa sebagai contoh di Taurat dan Injil ternyata khamar dilarang, diharamkan. Minuman keras itu sebenarnya diharamkan dalam Taurat dan Injil mereka. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka menghalalkannya. Lalu diikuti oleh orang-orang ahlul kitab itu, diikuti. Kebalikannya, ada yang dihalalkan, diperintahkan tapi tidak mereka laksanakan. Apa itu? Diperintahkan di Taurat dan Injil tapi mereka tidak laksanakan. Apa itu? Sunat. sunat, khitan. Ini bukan sunnah Nabi Muhammad saja, ini sunnah para nabi dan para rasul. Khitan itu sunnah para nabi dan para rasul. Karena terbukti sekarang, khitan itu membersihkan, membuang kotoran. Sekarang mereka mulai sadar, sebagian orang kafir itu dikhitan sekarang ini. Walaupun banyak di antara mereka tidak dikhitan. Di Taurat dan Injil mereka diperintahkan untuk dikhitan, tapi mereka tidak melaksanakan. Karena mengikuti pendeta-pendeta mereka, mengikuti ahli-ahli ibadah mereka. Ini namanya penyembahan. Ini namanya penyembahan. Mengikuti apa yang mereka halalkan, padahal diharamkan oleh Allah. Atau kebalikannya, mengikuti apa yang mereka haramkan padahal dihalalkan oleh Allah, ini namanya menyembah mereka. Paham? Jadi orang menyembah orang itu bukan sekedar ruku dan sujud saja, tidak. Anda mengikuti mereka dalam hal halal dan haram, karena sebenarnya siapa yang punya hak menghalalkan dan mengharamkan? Tolong jawab, Pak. Siapa yang punya hak menghalalkan dan mengharamkan? Allah. Nah, ada orang bermain-main seakan-akan dia Allah. Ada orang bermain-main seakan-akan dia Allah. Kak, bagaimana dia bisa bermain-main seakan Allah? Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, membuat kebalikannya, dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan itu yang dilakukan pendeta-pendeta Nasrani dan Yahudi. Lalu diikuti oleh orang Nasrani dan orang Yahudi. Ini namanya menyembah mereka. Ini namanya apa? Menyembah mereka. Jadi menyembah itu bukan sekedar ruku dan sujud saja, tidak. Mengikuti mereka dalam hal hukum halal dan haram, ini juga termasuk menyembah. Maka kata para ulama, kalau terjadi di kalangan kaum muslimin seperti itu, itu namanya menyembah. Ini bisa terjadi di kalangan kaum muslimin. Manakala apa? Manakala kaum muslimin mengikuti para ulama su. Ulama itu ada dua macam. Ada ulama hak, ada ulama buruk. Ada ulama agama, ada ulama karena fulus. Mereka berfatwa karena fulus. Ya, kita temukan. Hatta di negeri kita ini. Ada ulama yang memang ulama hakiki, ada ulama karena fulus. Mereka fatwa mereka mengikuti fulus yang dikasih. Dan ada. Walaupun tentu kita tidak menyebut nama-nama mereka. Kita berharap mereka bertobat kepada Allah. Al-Quran telah mengharamkan, tiba-tiba dia halalkan. Dan sampai sekarang masih ada ulama contoh. Masih ada ulama yang menghalalkan riba, bunga bank. Sampai sekarang masih ada ulama yang memfatwakan demikian. Padahal ulama-ulama yang lain, jumhur ulama sudah mengatakan bunga bank itu riba. Dia sampai sekarang masih ada orang-orang yang mengatakan itu halal. Padahal Allah haramkan. Lihat, masih ada orang-orang berfatwa demikian. Maka siapa saja yang mengikuti cara Yahudi dan Nasrani, menyembah pendeta-pendeta mereka dari kalangan kaum muslimin, itu namanya menyembah. Itu namanya menyembah. Karena yang membuat syariat itu Allah. Yang menghalalkan, yang mengharamkan Allah. Dan Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, ini halal, ini haram. Ambil yang halal, buang yang haram. Kok tiba-tiba sekarang ini ada orang menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan kebalikannya mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kita ikuti. Ini namanya menyembah. Berarti seakan-akan kita menjadikan mereka tandingan bagi Allah. Sama dengan Allah. Setara dengan Allah. Padahal satu-satunya yang berhak membuat syariat ini hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini jamnya menipu saya ini. Sana jam 12, jam berapa sekarang ini? Jadi belum jam sini, belum ya? Tolong saya diingatkan nanti. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka termasuk daripada tauhid adalah kita mengikuti aturan syariat dari Allah. Termasuk daripada tauhid, termasuk makna dan hakikat daripada tauhid adalah kita mengikuti hukum Allah. Apa saja yang Allah halalkan, kita ikuti. Apa saja yang Allah haramkan, jauhi. Jangan kita membuat syariat atau mengikuti orang-orang yang membuat syariat yang bertentangan dengan syariat Allah. Kalau ada orang-orang bermain-main dia seakan-akan pembuat syariat, berani menghalalkan apa yang Allah haramkan misalnya, atau berani mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kita ikuti, ini namanya menyembah mereka. Ini namanya menyembah mereka. Dan ini yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu kepada para pendeta dan para ahli ibadah mereka. Karena itulah agama bagi mereka adalah apa kata pendeta. Dan ini terjadi, iya tidak? Agama bagi mereka adalah apa yang dikatakan pendeta. Apa saja dikatakan pendeta pokoknya ikuti. Padahal mereka punya Taurat, punya Injil. Mereka tidak mengikuti kitab mereka, tapi mengikuti siapa? Mengikuti orang. Bukan mengikuti syariat, tapi mengikuti orang. Dan ini terjadi. Dan tadi saya katakan, Profesor Dr. Zakir Naik membuka wawasan kita. Benar, yang terjadi sekarang ini, agama Nasrani itu siapa? Agama yang dibawa pendeta, bukan Taurat dan Injil. Karena kalau mereka mengikuti Taurat dan Injil, mereka akan menemukan banyak hal yang dirubah-rubah oleh para pendeta itu. Maka Muslim juga begitu. Muslim siapa yang kita ikuti? Allah dan Rasulnya. Siapa saja dari kalangan para ulama yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, kita buang pendapat para ulama. Karena itulah jauh-jauh hari Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, Al-Imam Asy-Syafi'i, imam kita semua, Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada perkataanku yang menyelisih hadis, ambil hadis, buang pendapatku. Hatta para imam yang empat, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, juga mengajarkan kepada kaumnya, kepada umatnya, kepada kaum muslimin, bahwa ikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada perkataanku yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, buang perkataanku, ambil Al-Quran dan Sunnah. Karena agama ini, apa kata Allah dan apa kata Rasulnya. Perkataan para ulama sebagai penjelas daripada Al-Quran Sunnah. Tapi bukan hukum. Hukum tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Perkataan para ulama penjelas daripada Al-Quran As-Sunnah. Jadi siapa yang diikuti? Ulama atau Al-Quran As-Sunnah? Al-Quran As-Sunnah. Maka ulama siapa saja yang kalimatnya, ucapannya bertentangan dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, mana yang kita ambil? Perkataan Allah dan Rasulnya. Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita hakikat lainnya daripada hal yang bertentangan dengan tauhid. Kalau tadi di surat sebelumnya, surat At-Taubah 31, kesyirikan yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani, bentuknya adalah apa? Bentuk kesyirikan mereka mengikuti apa saja yang dihalalkan dan diharamkan para pendeta dan para ahli ibadah mereka, padahal bertentangan dengan Taurat dan Injil. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 165, adanya orang-orang yang mencintai makhluk seperti dia mencintai Allah. Adanya orang-orang yang mencintai makhluk sama seperti cintanya dengan Allah. Dan ini termasuk bentuk kesyirikan. Dan ini termasuk hal yang bertentangan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Wa minan nas, dan sebagian daripada manusia, ada di antara manusia itu, mayattakhidhu min dunillahi andada, ada orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Ada sebagian di antara manusia menyembah selain daripada Allah. Bagaimana bentuknya? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai yang disembah itu seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka sangat besar cintanya kepada Allah. Di sini dijelaskan tentang adanya kesyirikan berupa cinta kepada selain Allah. Cinta kita kepada Allah, dalam ayat ini seakan-akan isyarat bahwa cinta kita kepada Allah harus melebihi cinta kita kepada yang lainnya. Tidak boleh ada cinta kepada makhluk yang sama seperti cinta kita kepada Allah. Karena sekarang ini ada orang di mabuk cinta, sehingga menyebabkan orang yang dicintanya itu seakan-akan segalanya bagi dirinya. Ya tidak. Orang-orang yang jatuh cinta itu ada sebagiannya punya syair, engkaulah segalanya. Ya tidak. Ada yang mengatakan demikian kepada orang yang dia cintai. Dia katakan, engkaulah segalanya. Bahkan ada syair-syair, engkaulah yang selalu aku ingat. Allah di mana kalau begitu? Makan ingat dia, ingat siapa maksudnya? Ingat yang orang yang dicintai. Minum ingat dia, tidur ingat dia. Lalu di mana Allah? Di mana Allah kalau begitu? Di luar semua itu? Maka cinta ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, cinta ini harus dikelola, harus di manage. Bahwa tidaklah seorang muslim itu kecuali cintanya satu-satunya yang paling tinggi hanya kepada Allah. Adapun cinta kepada makhluk harus di bawah itu. Bahkan harus di bawah cinta kita kepada Rasul. Cinta kalau kita mau buat urutan cinta-cinta itu, cinta yang pertama yang paling besar cinta kita kepada Allah. Yang kedua, cinta kita kepada Rasul. Yang kedua, betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru cinta-cinta yang selanjutnya, cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, cinta kepada anak. Itu di bawah itu semua. Harus di bawah itu semua. Jangan sama dengan cinta kepada Allah. Dan terjadi di masyarakat. Iya tidak. Bahkan dihafal lagu-lagu ini oleh anak-anak muda kita. Dihafal, dilagukan. Jadi viral, jadi hal yang tren di masyarakat. Lagu-lagu cengeng ini. Lagu-lagu cengeng yang kalimat-kalimatnya itu berbahaya. Itu berbahaya. Sehingga menempatkan orang yang dicintainya itu sama seperti cinta dia kepada Allah. Maka lihat di sini, wa minan nas, ada di antara manusia itu yang menjadikan sesembahan selain daripada Allah. Ini cinta kita kepada makhluk itu bisa jadi kesyirikan. Kapan? Manakala kita tempatkan cinta kepada makhluk itu sama seperti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dijelaskan syirik yang berikutnya yang bertentangan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, adanya orang-orang yang cinta kepada selain Allah sama seperti cintanya kepada Allah. Adapun orang mukmin, maka cinta yang paling utama, yang paling besar, yang nomor satu adalah cinta kepada Allah. Ini harus demikian level-level cinta itu. Cinta itu tidak mutlak dilarang, tidak. Kita mencintai makhluk tidak dilarang, tapi harus di-manage, harus diatur. Bahwa cinta yang paling utama dan yang nomor satu adalah cinta kita kepada Allah. Baru setelah itu yang kedua, cinta kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru cinta-cinta yang berikutnya. Maka boleh seseorang cinta kepada orang tuanya, bahkan diperintahkan cinta kepada orang tua, sayang kepada orang tua, cinta kepada istri, sayang kepada istri, kepada anak-anak. Ini hal yang fitrah, tabiat. Tapi tetap harus di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan melebihi dari itu, atau jangan sama. Kalau melebihi, maka ini juga kesyirikan. Kalau sama juga kesyirikan. Dia harus di bawah daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini, ayat ini seakan-akan penjelasan daripada tauhid, bahwa termasuk tauhid, termasuk makna daripada tauhid adalah kita cinta kepada Allah dengan sebesar-besarnya cinta. Cinta kita yang pertama dan yang paling utama, yang mutlak, kita persembahkan hanya kepada Allah saja. Baru setelah itu kepada makhluk. Dan makhluk yang pertama yang paling kita cintai dari semuanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada manusia seluruhnya. Ya, Nabi saja mengatakan tidak sempurna iman seseorang sampai yang lebih dia cintai siapa? Tentu ini setelah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, melebihi cinta kita daripada cinta kita kepada orang tua kita, anak-anak kita, dan kepada yang lain. Nabi tetap di atas setelah cinta kepada Allah. Maka dan konsekuensi kalau kita cinta kepada Allah, konsekuensi kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka taat kepada orang yang dicintai, kan begitu? Antum-antum mengaku-ngaku cinta kepada istri, tapi permintaan istri nggak pernah dikabulkan. Ini cinta kalau begitu? Bukti cinta apa? Ketaatan kepada yang dicintai, itu begitu biasanya. Maka orang yang sedang dimabuk cinta, apa saja permintaan kekasihnya pasti dikasih. Iya tidak? Ya, ini bentuk, salah satu bentuk bukti cinta. Apa saja yang diminta, yang dia cintainya itu pasti akan dikasih. Kalau begitu sikap kita kepada makhluk yang kita cintai, lalu bagaimana kepada Allah? Maka salah satu konsekuensi cinta adalah taat kepada Allah. Dan bentuk ketaatan kepada Allah yang paling tinggi adalah dengan mentauhidkan Allah. Ketaatan kepada Allah yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah. Maka kalau kita cinta kepada Allah, maka tauhidkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan tidak menyembah kepada yang lain. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang terakhir, ada sebuah hadis yang disebutkan penulis dalam kitab Tauhid ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla." Nabi SAW bersabda, barang siapa mengatakan la ilaha illallah dan kafir mengingkari, kafir kepada apa saja yang disembah selain daripada Allah. Lihat dua hal yang disebutkan Nabi di sini. Dua hal ini, perhatikan, dua hal ini adalah kalimat la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Barang siapa mengatakan la ilaha illallah dan kafir mengingkari apa saja yang disembah selain daripada Allah, maka haruma maluhu wadamuhu, maka hartanya dilindungi, darahnya dilindungi. Ini harta dan darahnya punya kehormatan, tidak boleh diambil tanpa alasan yang hak, dan tidak boleh darahnya ditumpahkan tanpa alasan yang hak. Ini dijaga harta dan darahnya, tidak boleh ditumpahkan darahnya tanpa alasan yang hak, dan tidak boleh diambil hartanya tanpa alasan yang hak. Wa hisabuhu 'alallahi azza wajal, dan perhitungannya diserahkan kepada Allah azza wajal. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Nabi menyebutkan dua hal. Agar harta dan darah kita terjaga, ada dua hal yang harus dilakukan dalam hadis ini. Yang pertama, mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, apa yang kedua? Kita mengingkari, kita kafir terhadap apa? Terhadap segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Dan tadi sudah kita jelaskan hakikat ini di awal, bahwa kalimat la ilaha illallah ada dua hal yang harus kita yakini. Yang pertama, kita menafikan, kita mengingkari segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Kemudian yang kedua, kita menetapkan hanya satu yang berhak disembah, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengucapkan la ilaha illallah lalu meyakini bahwa semua agama sama, nah ini berbahaya. Ini letak bahayanya. Berarti Anda tidak meyakini bahwa mereka batil. Berarti Anda meyakini bahwa mereka sama dengan kita. Apakah sama syirik dengan tauhid? Tidak akan sama. Apakah sama yang menyembah Allah dengan yang menyembah Nabi Isa? Apakah sama yang menyembah Allah dengan yang menyembah syaitan, menyembah jin, menyembah berhala-berhala? Sama dengan orang-orang yang menyembah Allah? Tidak. Tidak akan sama selamanya. Agama yang hak hanya satu. Innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai hanya satu, Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Islam ini sebagai agama satu-satunya Allah ridhai. Dan Islam adalah kalimat la ilaha illallah. Seseorang dikatakan dia muslim kalau dia memenuhi dua hal ini. Sebagaimana Nabi sebutkan tadi, baru nanti darahnya dijaga, hartanya dijaga. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian yang kedua, kafir terhadap apa yang disembah selain daripada Allah. Kita harus wajib mengingkarinya. Karena ini memang sebenarnya hakikat dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha kita menafikan, illallah kita menetapkan. Kita menafikan sesembahan-sesembahan yang disembah selain daripada Allah. Di sisi lain kita menetapkannya. Hanya kepada Allah saja kita menyembah. Dan tadi sudah kita bacakan ayat-ayatnya. Ada empat ayat yang disebutkan di sini. Dan ada satu hadis yang sudah kita sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang hanya menyembah kepada Allah saja dan tidak menyembah kepada yang lainnya. Dan terus Allah berikan kita istiqamah di jalan tauhid ini dan terus mati dalam kondisi bertauhid. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Kiranya cukup sampai sini dulu pembahasan kita. Dan apa yang benar tentu saja datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah tentu datang dari saya dan dari syaitan. Dan saya pertama menarik semua perkataan saya yang salah. Dan yang kedua, memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan.